Waalaikumsalam. Ada ya pertanyaan teh, apakah benar Ustaz kalau kita tidur sore nanti kita jadi gila? Jelas masalah keturunan teh tina kitab kaitannya keturunan. Ustaz, apakah benar orang yang tidur sore itu menyebabkan gila dari sebuah kitab? Terus ayat keturunan di mana kolerasi keturunan? Oh, turunan urang nanu gelona gitu. Tina akibat urang sering sore gitu. Ini mah fakta we empiris. Memang faktanya benar. Loba nu gelo sore. Tapi lain nu sare-sore gelo. Urang esok sare-sore. Terus naon urusanna jeung keturunan urang? Murek gelo sosoranganan weh. Tidak ada gelo waris itu. Urang mah diwarisan gelo weh ku bapak urang teh. Jika si mama ngomongna ya. Ma, ya Epi ditenggelan mah ku nu gelo. Moal Epi, Epi mah moal aman tinu gelona. Da Epi mah leuwih gelo tinu gelo. Imah di cakra ge di cakraan salembur. Inu gelona lieureun. Imah ustadna nu mana gitu kan? Saya pikir ini tidak sebenarnya hadisnya. Tah, ieu kaluar aslina. Mana pada asli rasa tubuh. Siapa yang tidur setelah asar, dia apa? Terus Nabi mengatakan dalam hadis saya, itu aku heran dengan orang yang tidur setelah asar. Tapi semua hadisnya itu disebut oleh Imam Al-Albani. Ya, saya nasional orang ini hadis. Ini semuanya disilsilah hadis atau apa? Oh, hadisnya itu termasuk hadis maupun. Seperti ini saat sebelum setelah subuh tuh ada larangan nggak boleh tidur. Aib geus penting begadang ngarona ngajagaan keamanan sare we. Jadi tergantung kepentingannya. Nah, ini pentingnya referensi yang valid. Ternyata hadis-hadis tersebut ada di silsilah as-sahihah wal maudhu'ah, tentang hadis-hadis yang tidak sahih dan maudhu. Ya, rek sare mah sare we mah. Ya, ulah kalangan nyeun gelo. Justru kurang sare bakal gelo. Sarekeun mah balik.